Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Quddamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad, dan ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukumnya Allah semuanya terlaksana pada semua hamba-hambanya. Yang dimaukan di sini kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qada'ihi ala atau fi jami'il ibadi fala yamna'uhu quwwatu malakin atau mulkin wala kathratu adadin wa malin. Bahwa semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk terjadi di alam semesta ini itu pasti terjadi, pasti. Dan terjadinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak kehendak Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa protes atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Sempurna. Allah tidak ada satupun kekuatan yang bisa melemahkannya. Wala yu'jizu syai'un. Tidak ada satupun kekuatan. Apakah itu kekuatannya bangsa malaikat, ataukah itu kekuatannya bangsa manusia, atau kekuatannya bangsa jin. Walaupun semua bersatu padu, berkumpul, tidak akan ada yang bisa menolak kehendak Allah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jal. Urusan Allah itu semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allah apabila menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah hal itu seperti apa yang Allah kehendaki. Ini. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolaknya atau mengingkarinya. Tidak ada, wahai kaum muslimin. Tidak ada. Maka hadirin kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Sempurna. Masya Allahu kana. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Ini iradah kauniyah. Iradah kehendak Allah dalam mengatur alam semesta. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan segala apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa protes. Kenapa saya begini ya Allah? Tidak ada. Allah mengendaki kamu sakit-sakit. Allah mengendaki kamu jatuh-jatuh. Allah mengendaki kamu mati-mati. Semuanya berjalan di atas pengaturan Allah. Semuanya tunduk dan patuh dengan kehendaknya. Ini di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah dan kesempurnaannya. Kalau manusia berkeinginan cuman sekedar hanya keinginan, dalam kenyataannya beda. Keinginannya tak iya panen raya, ketika sudah mau panen kena banjir, atau sudah mau panen kena walang sangit, atau mau panen berbagai macam kendala. Manusianya berkeinginan tapi enggak bisa menentukan. Kalau Allah berkeinginan sesuatu, tinggal mengatakan, ayo, jadilah seperti yang diinginkan Allah. Jadilah, terjadilah seperti apa yang diinginkan Allah. Maka terjadilah sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah mengatakan, kun, jadilah kamu. Maka jadilah sesuai yang Allah inginkan. Wahai kaum muslimin, Tuhan-Tuhan yang lainnya minggir. Tuhan-Tuhan yang lainnya adalah makhluk di bawah pengaturan Allah. Karena itu buat apa kita berdoa kepada selain Allah? Buat apa kita berdoa kepada pohon-pohon, kepada gunung-gunung, kepada jin-jin? Itu semuanya makhluk. Semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Dari sini kita mengenal kebesaran Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada satupun akal yang mampu untuk menggambarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. La tumithiluhu. Tidak ada akal-akal manusia siapapun dia orangnya yang menggambarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu enggak mampu. Menggambarkan kayak apa besarnya, enggak mampu. Jangankan berbicara masalah besarnya Allah azza wa jal, bicara masalah besarnya langit, enggak mampu. Apalagi berbicara masalah besarnya makhluk yang bernama kursinya Allah. Apalagi berbicara masalah besarnya arsy, enggak mampu. Apalagi berbicara tentang menggambarkan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu. Wala tatawahamuhul qulub bitaswir. Dan tidak akan mampu jiwa manusia, batin manusia, hati manusia mengangan-angankan seperti apanya Allah. Enggak mungkin mampu. Allah walillahil mathalul a'la. Allah lebih tinggi dari apa yang digambarkan oleh manusia. Lebih tinggi lagi. Manusia menggambarkan apa? Allah lebih tinggi. Manusia memikirkan Allah sebesar, Allah lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh manusia dalam hati-hati mereka. Disebutkan oleh Syekh Munzaimin pada poin nomor yang ke-8, azamatullah fawqa ma yatasawwar bihaitsu la tastati'u al-uqul lahu tamthila wa la tatawahhamu al-qulub lahu sura. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah di atas daripada apa yang digambarkan oleh manusia. Dikarenakan memang akal itu tidak akan mampu untuk menggambarkan Allah, dan hati pun tidak bisa untuk menggambarkan Allah, memisalkan Allah, enggak akan mampu. Lianna Allah laisa kamitslihi syai'un, karena Allah tidak ada satupun yang sesuai, tidak ada satupun yang sama yang semisal dengannya apapun juga. Apa yang ada sekarang ini, makhluk yang ada sekarang ini, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Demikian pula, apa yang ada di alam kepala kita, apa yang ada dalam jiwa kita, apa yang ada di bayangan benak kita, Allah tetap laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Kalau ada yang serupa, berarti ada yang nandingi. Kalau ada yang nandingi, berarti bukan maha besar, bukan terbesar, karena dia nandingi. Kalau bisa digambarkan oleh manusia, Allah bukan yang paling sempurna. Tetapi karena Allah paling sempurna, paling besar, paling hebat, tidak ada satupun manusia yang bisa menggambarkan kayak apanya Allah itu, tidak bisa. Akal itu tidak mampu untuk mencerna. Ini Tuhan kita, ini ma'bud kita, ini sesembahan kita, Allah Azza wa Jal. Adapun Tuhan-Tuhan yang lainnya, kaum muslimin, yang disembah oleh manusia selain Allah, penggambarannya itu sangat jelas. Ada Tuhan dewa seperti manusia, Tuhan dewi seperti manusia. Tuhan apa? Semuanya ada penggambarannya. Ya, bahkan yang lucunya, Tuhan kalah dengan seekor monyet, diobrak-abrik kayangannya oleh seekor monyet. Siapa namanya? Oh, hafal jenengan. Ini anekdot. Lelucon wa kaum muslimin. Itu dikarenakan Tuhan mereka hasil alam pikiran. Tuhan mereka hasil alam perasaan. Mereka menggambarkan Tuhan itu begini. Dibikin patung begini Tuhan mereka. Ya. Allah. Lelucon. Artinya kaum muslimin, bahwasanya Allah itu maha sempurna karena memang tidak ada yang bisa menggambarkan kayak apanya. Saking sempurnanya, tidak seorang pun tahu seperti apanya Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimani warang jami'an, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah Akbar. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Yang berikutnya, hanya Allah sajalah yang memiliki nama-nama yang sempurna, dan hanya Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Hanya Allah. Tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang selevel dengannya, tidak ada. Hanya Allah yang sempurna. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas 'arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah segala apa yang di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang di antara keduanya. Wa ma tahta thara, dan segala apa yang ada di bawah tanah. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satupun Tuhan, sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah yang memiliki itu. Tidak ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, la yamlikuna min qitmir. Yang didoai oleh manusia, yang disembah oleh manusia selain Allah, dedemit, setan-setan, penunggu-penunggu, borok-seborokso, yang lain-lainnya itu tidak memiliki apapun. Sampai pun selaput. Yang namanya selaput itu sesuatu yang tipis. Kitmir itu selaput yang ada pada antara biji kurma dengan daging kurma. Ketika kita makan buah kurma itu, setelah kita makan dagingnya, sebelum nyampe kepada bijinya, di situ ada yang selaput tipis, Itu pun mereka enggak punya, wahai kaum muslimin. Karena memang mereka bukan sang pencipta, mereka bukan sang pemilik. Tuan-tuan itu tidak memiliki apapun. Yang memiliki segala yang di langit dan yang menguasai segala yang di bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yani isi alam semesta semuanya. Wa in tajhar, kemudian yang berikutnya. Wa in tajhar lahu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jikalau kamu mengeraskan suaramu, kamu mengeraskan suaramu, ketahuilah, jangankan yang keras, jangankan yang kalian ucapkan, sungguh Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam dada. Ya'lamu as-sirra, Allah Maha tahu apa yang sir, apa yang tersembunyi. Wa akhfa, dan apa yang belum terbesit di dalam hati kita. Kita saja belum tahu, Pak, apa yang akan diucapkan oleh hati kita nanti. Kita belum tahu apa yang akan kita katakan dalam hati kita seminggu yang akan datang. Enggak tahu kita, Pak, rencana apa besok minggu yang akan datang. Mau ngomong apa dalam hati kita, mau menyembunyikan kalimat apa dalam jiwa kita, kita enggak tahu. Allah sudah tahu terlebih dahulu. Yang kamu bisik-bisikan, yang kamu sudah terbesit, Allah Maha tahu. Apalagi yang sudah kamu ucapkan, Allah Maha tahu. Inilah sesembahan kita, wahai kaum muslimin. Karena itu hendaknya kita kalau mau ngomong itu mikir dulu. Mau ngomong itu mikir dulu, karena apa yang kita ucapkan, Allah mendengarkan kata-kata kita. Sekiranya ucapan kita itu merugikan, jangan diucapkan. Sekiranya ucapan itu akan menyengsarakan kita di dunia wal akhirat, jangan dikatakan. Apalagi kamu mengatakannya yang masih terbesit dalam dadamu aja, Allah Maha tahu. Yang belum tersebut dalam jiwamu, Allah juga Maha tahu. Inilah Allah. Inilah kaum muslimin, hikmah mempelajari nama-nama Allah dan mempelajari sifat-sifatnya, sehingga kita tahu betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah, sampai-sampai tidak bisa akal manusia untuk menyamakan dengan apapun, menggambarkannya dengan gambaran apapun, pasti salah. Jangankan berbicara tentang Allah, nyawa kaum muslimin, berbicara masalah surga, al-jannah, ini satu keindahan dalam surga yang tidak pernah terbesit dalam dada manusia. Apapun yang digambarkan dalam jiwa manusia, yang digambarkan dalam benak manusia, al-jannah, surga Allah, akan lebih baik daripada apa yang digambarkan dalam hatinya. Ini adalah surga yang paling tinggi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Namanya jannah itu adalah satu tempat yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Indahnya itu belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wa la udhunun sami'at, surga itu tidak pernah terdengar oleh telinga manusia indahnya seperti itu. Wa la khatara ala qalbi bashar, dan surga itu tidak ada satupun manusia yang bisa membesit, menggambarkan dalam benak-benak mereka, kecuali surga lebih baik daripada yang digambarkan. Ini masalah syar'i, masalah al-jannah. Bagaimana lagi dengan sang pencipta jannah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya, ahata bi kulli syai'in ilma. Sebelum kita masuk, kita baca dulu keterangannya Syekh Ibn Uthaymin yang nomor 9 di situ beliau mengatakan, ikhtisasullahi bil asmil husna wa sifatil ula. Dalam ayat ini surat Thaha ayat yang kelima sampai yang ketujuh menyebutkan tentang keistimewaan Allah, kekhususan Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Karena Allah mengatakan dalam pembahasan ini beliau sebutkan lahul asmaul husna. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang sempurna tersebut. Yang ke-10 beliau mengatakan, istiwa'ullahi ala arsyih wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi 'ala al-wajhi al-la'iki bihi. Allah bersemayam di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Keberadaan Allah di atas arsy itu sesuai dengan kebesaran Allah yang tidak bisa digambarkan oleh benak-benak manusia. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11 beliau mengatakan, umumu mulkihi lissamawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Dalam surat Thaha disebutkan tentang kekuasaan Allah mencakup semua hal yang di langit dan yang bumi dan yang di antara keduanya, bahkan yang ada di bawah tanah, semuanya itu adalah milik Allah. Allah yang kuasa. Allah yang kuasa terhadap itu semuanya. Yang memiliki kita adalah Allah. Kita ini milik Allah. Harta yang kita punya juga milik Allah. Istri anak kita milik Allah. Bumi yang kita injak milik Allah. Rumah yang kita huni milik Allah. Kembali akan berpulang kepada Allah. Ini wahai kaum muslimin menunjukkan Allah Maha sempurna dalam kekuasaannya. Kemudian beliau mengatakan, si'atu ilmihi wa quwwati qahrihi wa hukmihi wa anal khalqa la yuhituna bi ilma likusuri idrakihim amma yastahiquhu rabbu al-azimu min sifatil kamali wal azamati. Yang ke-12 tentang luasnya ilmu Allah dan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Allah maha menentukan segala hal dan Allah maha melaksanakan segala apa yang Allah kehendaki, dan manusia tidak akan mampu untuk mengetahui Allah secara menyeluruh. Karena apa? Kedangkalan kemampuan mereka untuk mengetahui hak-hak Allah secara mendetail dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Manusia tidak akan mungkin mengetahui Allah secara sempurna. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada satupun manusia yang bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah wahai kaum muslimin beberapa ucapan dari Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Inilah pula contoh ilmu al-asma wa sifat dan faidah-faidahnya. Sehingga dengan ilmu ini diharapkan kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Quran wa sunnah, dengan pengertian yang hak. Sehingga ini mendorong kita untuk tunduk dan patuh kepadanya, tidak terbesit untuk menentangnya, dan kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Ini hikmah di balik kita membaca ilmu yang berkaitan dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Tinggal satu pertemuan kalau tidak salah sebelum Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya bisa hadir kembali di tempat ini di bulan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.